Allahumma shalli ala Muhammad. Alangkah indahnya, ayo dok nyanyi dok, hidup ini andai dapat ku tatap. Lur kok tambah ra iso kok kalah karo penonton kowe. Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Okay. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu. Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Bareng. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Selamat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dalam Quran rintihan Nabi Adam digambarkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Yuk bareng-bareng kita baca tabarukan. Semuanya ikut ya, tolong pura-pura mangap-mangap. Ting aja enggak apa-apa. Timbanganin doe, mending ubahno lambemu. Yuk, Rabbana ya Rabbana. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. Dilakukan itu kan biar menyentuh. Saya udah sering sampaikan, orang itu kalau enggak pernah nandung petentengan nih uripe. Delok raine lho, tangkem irung bathuk ngelumpuk koyok silite pelembungan. Suara acor, ora ora sumeh, njepluk njepluk. Penting rengeng-rengeng itu penting kok. Makanya baca Quran aja suruh pakai. Enak. Kalau udah mendengar senandungnya menyentuh ning ati ngono kae. Ya toh? Nanan kok selawatan kayak gitu. Coba kalau enggak dilakukan ya enggak enak. Lo aja takbiran udah dilakukan kok, udah pakai lagu. Baru menyentuh hati ya, karena apalagi yang lagi di perantauan. Kepengen pulang, kangen sama keluarga, kangen sama orang tua, kangen sama saudara. Tapi gak kalah raisa tuku. Denger takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkaca-kaca, mesti iling-iling sing enggak-enggak. La ilaha illallah wallahu akbar. Mewek-mewek rondo-rondo anyaran. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah, kalau udah denger kayak gitu. Coba kalau enggak pakai lagu, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Azan juga gitu kan, panggilan untuk orang sholat jamaah zaman Rasulullah, bahkan diseleksi. Sahabat yang suaranya kenceng, enak, syahdu, yang dengar biar tersentuh. Pilih dua orang sahabat muadzinnya Rasulullah, satu Abdullah bin Ummi Maktum, Dal bin Robah. Sampai sekarang muadzin-muadzin itu dinamakan naikin khotib, namanya Bilal. Siapa yang jadi Bilal? Kayak azan khas daerah saya, daerah Bojonegoro. Allahu akbar, Allahu akbar. Modelnya ngono. Anak perumahan Bumi Indah ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya pas kok. Awal subuh asolatu khairun minan. Akhirnya sing jamaah lo wonge ambek cagake lo akeh cagake. Apalagi yang Arabik modele. Mekah Madinah kalau dengar dari TV aja itu ter. Allahu akbar. Allahu akbar. Enak, masyaallah. Coba enggak pakai lagu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nyumet mercon. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo. Turipote, turipote ditandur ning kebon aku. Ana cleret ning kebon aku. Mbekira kembangnya apa turipote. Ayo panitia monggo ditandur ana cleret beira kembangnya apa beira kembangnya. Bekira salawat salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin billah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Etan kali kulan kali etan kali kulan kali tengah tengah saiki ngaji sesuk ngaji ayo nderek para etan kali kulon kali etan kali kulon kali tengah-tengah saiki ngaji. Hayo manut hayo manut para kiai hayo manut selawat sareng salatullah.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walek model munggu mriki kan biasa mawon to adzane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa, kuwi nek sing adzan bocah nom. Lah nek sing adzan bocah umur swidak papat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Rungokke masjidmu kapan azan subuh? Assalatu qayyim. Wah, aku iki lek krungu azan model ngono ku wis kudu tak parani wong tak jongkrokno. Lha sing nom-nom ku lho nyandi kok tega kok mentolo wong wis mambu lemah dikongkon azan. Sing azan sing nom sing sepuh kari ndongake lagune sing sae. Nggo tiru Mekah ben sing mirengke niku kepengin mara. Hayya 'alash shalah. Lah enak to dirungokke ngono ati iso trecep-trecep itu Mekah. Kalau Madinah lagunya versinya beda. Hayya 'alash shalah. Kata tutukne kenaan sampean kari ngrungokke tok. Ngkono kari ngrungokke aku sing bengok-bengok ngene iki engko entuke pira ya urung jelas. Lho, maksude entuke waktu disesuaikan dengan ngajine. Guyumu kok ora enak ngono dirungokke. Lagune sing apik aja sembarangan kok azan nggae lagu oplosan. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu digawe azan. Hayya 'alash shalah, hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah. Gak oleh. Awas krungu aku tak gasak temen. Apa meneng mbok lagu si Malakama. Entar dituruti. Aku mati enggak. Digawe azan. Hayya 'alash shalah, hayya 'alash shalah. Gak oleh. Wa atyabu minka lam talidin nisa. Gak usah ya. Ayadi Allah Allah wa kaffu المصطفى كالورد ينادي وعطره يبقى إذا مست أيادي وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طا duel. Mana? Si Tonas. Waliqul Mustafa yashfi al-anina. Allah Allah. Enak enggak suara lu? Enak. Makasih. Wa aynu qadadati khudh hadanina. Untuk mirip Waliqul Mustafa yashfi al-anina. Allah Allah. Mendayung-dayungnya enggak kalah. Wa aynu aliyha khudh hadanina. بالبئر أضحت سلسبيلا كفن بالبئر أضحت سلسبيلا كفن في البئر أضحت سلسبيلا وصار لصحبه دوما نودا ما No, no, no.